jatuh cinta dengan adik Aisyah. Bikin kita tiap hari berkumpul harta. Nana su bilang janji mau tunggu kita. Tunggu kita datang mau masuk minta. Ternyata ngarawa lain su cari lain. Padahal kita pecin dan tak main-main. Jauh-jauh kita datang nana pe jawaban. Yang lain. terangkanlah. Oke, goyang.